Karena kan waktu itu kan emang saya kan orang yang kurang mampu lah, bisa dibilang seperti itulah. Karena kan saya hidup di desa, waktu itu hidup sama keluarga sederhana. Dulu aja apa orang tua saya beliin saya sepatu 25.000 sekali pakai sudah langsung rusak seperti itu. Ya ibu saya sampai utang untuk membelikan saya sepatu, untuk ngasih saya uang jajan di Semarang. Ya seperti itu saya, dari situ saya juga termotivasi untuk bisa menunjukkan kalau saya itu bisa menjadi pemain profesional, terus saya bisa jadi yang terbaik seperti itu. Saya harus bisa seperti itu. Perasaan orang tua saya tentunya sangat senang, sangat bangga pun juga. Orang tua saya selalu mengingatkan jangan sombong, jangan takabur seperti itu. Ya saya sih pasti tentunya saya akan ngasih kedua orang tua saya yang terbaik, yang bikin bangga kedua orang tua saya. Mungkin ya saya kedepannya kalau ada rezeki saya bakal naik gaji kan kedua orang tua saya.